بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan kita berdoa selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai sudah pada masalah syarat barang dagangan yang keempat, yaitu Al-Qudratu ala Taslim, mampu atau bisa diserah terimakan. Maka barang dagangan yang tidak bisa diserah terimakan, jual belinya tidak sah. Kita lanjutkan teman-teman. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walau ba'al aina al-maghsubata mimman la yakdiru ala intiza'iha min al-ghasibi fala yasih wa in qadira fal asahu as-sihhatu lihusul al-maqsud bil bay'i thumma in 'alima al-mushtari al-hala fala khiyara lahu walau ajiza al-mushtari 'ani al-intiza'i min asibi da'fin 'arada lahu aw quwwatin 'uridat aw li da'fin 'urida lahu aw quwwatin 'uridat lil ghasibi falahu al-khiyaru 'ala as-sahih wa in kana jahilan hala al-aqdi falahu al-khiyar walau ba'a al-abiqa mimman yashalu 'alayhi radduhu fa fi al-wajh fa fihi al-wajhani fil maqsub. Teman-teman yang dirahmati Allah, walau ba'a al-'ayn al-maqsubata. Halan Syazul Kifli Afif. Jadi kita masih membahas syarat barang dagangan yang keempat, bahwa dia adalah barang yang bisa diserah terimakan. Walau ba'al aynal maqsubata, kalau seandainya ada orang yang jual barang yang digosok, barangnya diambil oleh orang lain tanpa dia tahu, digosok begitu. Mimman la yakdiru ala intiza'iha minal ghasib, dia jual barang yang digosok kepada orang yang la yakdir, tidak mampu ala intiza'iha untuk mengambil barang dagangan tersebut minal ghasib dari orang yang menggosok. Contohnya kemarin saya punya motor, motor saya digosok oleh Wawan gitu ya. Saya jual motor saya kepada Muhammad. Nah, saya bilang, Muhammad, motor aneh harganya 5 juta. Tetapi motor itu lagi dipakai sama Wawan gitu, digosok. Makanya enggak izin dia digosok gitu. Ah, maka jual belinya sah kan gitu. Jual belinya sah begitu, tapi dengan catatan bahwa si Wawan ini, si siapa Muhammad ini bisa ngambil barang tersebut dari Wawan gitu. Tapi kalau si siapa Muhammad ini enggak bisa ngambil barang dari Wawan, si gosip, Wawan itu kan tukang gosoknya. si apa namanya Muhammad nih yang beli. Dia enggak mampu untuk ngambil, enggak berani Ustaz. Kenapa enggak berani? Iya, saya enggak berani lah sama Wawan. Rumahnya juga jauh, macam-macam lah begitu alasannya. Fala yasih, maka dagangannya tidak sah, jual belinya tidak sah. Wa in qadira, tapi kalau si Muhammad mampu ngambil barang yang digosok tadi. Ustaz, aneh beli motor ente 5 juta. Tuh, ente tahu enggak motor aneh lagi digosok? Tahu, Ustaz. Sama siapa? Sama Wawan, aneh tahu, Ustaz. Ente bisa ngambil? Bisa. Wawan mau enteng gitu. Wawan mau enteng gitu dia gitu. Wah. Kalau itu dia bisa ngambil barang dagangan yang digosok oleh Wawan, fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, asihah, jual belinya sah. Lihusulil maqsudi bil bayi, karena tercapai tujuan jual beli. Jual belikan tujuannya agar si pembeli bisa mengambil manfaat dari barang dagangan. Kalau dia beli barang yang barangnya dia gak bisa manfaatin karena gak ada di tempat, atau dia gak terima, kan jadi gak tercapai tujuan jual beli gitu. Makanya karena dia adalah orang yang mampu ngambil dari Wawan, dari si gosip ini, maka dia apa namanya jual belinya sah. Summa in alimal mushtariyul hala, kemudian kalau si pembeli tahu keadaan ini, keadaan bahwa barang dagangannya itu lagi digosok sama orang lain, fala khiyaro lahu, maka udah enggak ada khiyar. Jadi enggak ada lagi apa namanya garansi. Tidak ada opsi untuk dikembalikan lagi. Wawan datang, Muhammad datang, Ustaz, aneh beli motor ente yang 5 juta itu. Kata Ustaz, tapi motor aneh ama digosok, kayak gitu. Saya tahu, Ustaz. Tahu ente motor aneh digosok? Tahu, Ustaz. Yang gosok ente tahu, yang gosok aneh juga tahu, Ustaz. Siapa? Si Wawan. Kalau enggak Wawan kan si Kamil. Ah, gitu. Itu dua orang tuh pokoknya itu. Dan dua-duanya ente yang gua, gitu. Dia tahu tuh. Maka ketika jual belinya qabil tuh selesai, sudah tidak ada khiyar gitu. Karena si pembeli tahu keadaan barang dagangannya sedang digosok. Walau ajizal mushtariyu, tapi kalau si pembeli ajiza, tidak mampu anil intizai untuk melepas minal ghasib, melepas barang dagangan dari si tukang gosoknya, untuk ambil barang yang di tukang gosok, lidhafin urid lahu, karena dia lemah. Karena dia punya kelemahan, entah posisi sosialnya kurang tinggi misalnya. Karena biasanya kan gitu, di tengah masyarakat kita tuh kan status sosial juga membuat kita menjadi terhormat. Walaupun kita masih, misalnya masih 20-30-an. Kita dihormati oleh orang-orang yang mungkin 40-50 umurnya. Karena status sosial, iya, karena dianya mungkin orang kaya, atau dia anak orang kaya, atau dia pejabat, atau dia anak pejabat, kan? Kan begitu. Dan dia gak punya nih, waduh, yang gosok Wawan. Wawan kan anak orang DPR. Dia lemah dia. Au uridhalahu au kuwatin uridhat lil gosip. Atau karena ada kekuatan dari si gosip. Gosip ini punya kekuatan. Apa istilahnya ya, dalam arti dia punya power yang lebih untuk menahan barang itu agar tidak diambil. Falahul khiyar, maka si pembeli punya khiyar, punya garansi, punya opsi untuk dikembalikan ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wah, itu kalau tahu ya, dia kalau tahu enggak barang aneh itu lah, tahu gitu. Kalau dia enggak tahu, maka dia punya apa namanya punya opsi. Wa in kana jahilan halal aqdi, tapi kalau dia tidak tahu, tadi tahu. Jadi kalau dia tahu dan dia bisa ngambil, maka tidak ada khiyar. Kalau dia tahu sah jual belinya, tapi dia enggak bisa ngambil, maka dia punya khiyar. Nah, yang ketiga, wa in kana jahilan, kalau dia enggak tahu itu, dia dibohongin sama tukang dagang. Ustaz, jangan Ustaz, contohnya masa Ustaz bohongin orang. namanya si Sony gitu. Son, gue beli motor lu ya, kemarin gue lihat motor lu cakep tuh, katanya lu mau jual, yaudah buat lu udah ambil. Berapa? 5 juta, ditransfer duitnya 5 juta. Son, kirimin ya duitnya, kirimin motor kesini ya, gitu. Kata Sony, wah motor udah lewat tuh, udah lewat sehari begitu ya, akadnya kemarin. Son, kirimin motor. Katanya Sony, waduh Mat, motornya dipakai orang. Siapa yang pakai? Waduh, gua nggak tahu sih biasanya. Jadi ketika akad si Muhammad ini nggak tahu kalau motornya Sony ternyata digosok sih. Wow, si Sony gak bilang. Dia kan nggak tahu tuh. Afalahul khiyar, maka jual belinya punya ada garansi, ada opsi pengembalian. Walau ba, jadi nanti ketika memang artinya udah 2 hari, wan, son, motor lu nggak balik-balik, udah gua ambil lagi duit gua, ya itu sah saja. Dan si Sony nggak bisa mencegah itu, begitu. Ya cuman sih nggak ada ya jual beli model begitu sekarang mah. Walaupun memang ada beberapanya, biasanya online tuh ya. Ya nggak ketemu orangnya gitu, lihat di OLX kan begitu, oh, barangnya cakep nih gitu, langsung ditelepon. Ada orang tuh ya yang lihat barang cakep langsung transfer tuh, ada tuh. Dia nggak tahu barangnya ada apa enggak tuh, langsung dia transfer. Nah, maka kembali ke hukum yang tadi tuh, alam tusyahad, bahwa jual belinya antara pendapat yang sah tapi dia punya khiyar, atau memang jual belinya tidak sah. Memang agak ini ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Memang agak ribet nih pendapat Syafi'iyah ya. Bukan cuma soal jual beli ya. Dalam beberapa hal pendapat Syafi'iyah pun, dalam beberapa hal, enggak semuanya, itu memang agak kurang aplikatif kalau kita pakai sekarang gitu ya. Ya contoh kan paling sederhana itu Jumatan sih ya. Orang Bekasi, orang mana Cikarang yang nyampe Jakarta tiap hari kerja. Itu kan dia kan bukan mutawatin, sehat, nggak ada kewajiban Jumat, nggak ada kewajiban Jumat kan begitu, secara apa istilahnya, kalau bahasanya alal madhabil mansus kan gitu, atau mungkin teman-teman yang kerja jauh di mana, tengah laut ya kan, di perusahaan tambang, perusahaan minyak, ngebor di tengah laut, bahkan di tengah hutan di Kalimantan. Itu kan kalau kita pakai Syafi'i kan gak ada Jumatan tuh. Cuman kan akhirnya orang-orang pada bikin Jumatan juga begitu. Hatta di penjara kan gitu. Sampai di penjara tuh kan gak masuk syarat Syafi'i. Ini ya, di penjara tuh kan gak masuk syarat Syafi'i. Karena mereka kan bukan mukim itu. Gitu. Makanya ya perlu pendekatan madhab yang berbeda memang gitu ya. Perlu pendekatan madhab yang berbeda. Jadi untungnya kan begitu. Saya tuh tiap minggu belajar ada dosen dari Suriah namanya Dr. Za'atari, Syekh Za'atari itu Mufti Suriah. Ya, jadi kalau di Google ada tuh Syekh Za'atari namanya. Kita tiap minggu belajar tuh online. Teman-teman alumni Suriah tuh bikin grup yang tiap malam, tiap pekan kita belajar ke beliau. Saya ikut tuh, saya walaupun bukan alumni Suriah, cuman saya punya kenalan teman-teman alumni Suriah, saya diajak gitu ngikut. Beliau begitu mengatakan gitu. Kenapa harus terpatok dengan Syafi'i saja gitu? Kalau akhirnya kita menghilangkan syiar min syairil Islam, kita menghilangkan syiar Islam hanya dengan qaul satu orang, ya jazahullahu khairan katsiran gitu. Allah merahmati Imam Syafi'i, tapi hanya karena Imam Syafi'i kemudian jangan sampai kita menghilangkan syiar. Ini orang di penjara jadi kagak di Jumatan nih gara-gara satu qaul. Ini orang di tengah lautan syiar Islamnya enggak ada. Bahkan di tengah lautan itu kalau kita ke mana, Papua itu di kedalaman sekian ratus meter, itu mereka punya ini punya teater di mana di dalamnya kalau lagi istirahat orang-orang tuh bisa nonton film dan sebagainya. Kenapa orang di bawah tanah tuh bisa dan boleh dia nonton, tapi Jumatan jadi kagak boleh gara-gara mereka bukan mukim, dan itu bukan Abniyah kan, bukan Mesir tuh, bukan Mesir dalam arti balat gitu. Jadi dia bilang begitu. Jadi memang adanya ikhtilaf itu salah satu hikmahnya gitu, untuk tidak menghilangkan syiar Islam gitu. Walau ba'al abiqa, kalau seandainya dia jual beli al-abiq, dia jual budak yang kabur. Mimman yasha, mimman yashalu, yashulu apa yashalu? Yashal, yashul ya. Walau ba'al abiqa mimman yashulu alaihi raddu, kalau dia jual budak yang kabur kepada orang yang mudah bagi dia narik itu budak lagi. Gitu. Fafihi al-wajahani fil mangsub, maka pendapat dalam hal ini ada dua, sama sebagaimana dalam masalah barang yang digosok. Kalau dia adalah orang yang mampu narik itu barang, kalau dia adalah orang yang mampu mengembalikan budak itu, maka sah jual belinya, tidak ada khiyar, dan dia tahu bahwa perkaranya budaknya kabur. Tapi kalau dia nggak tahu, maka dia punya khiyar. Dia jual budak kepada Intel gitu. Intel tahu setiap pergerakan kita kan tahu. Intel tahu. Budaknya mana? Kabur. Tenang aja, gua ambil nih duitnya sekian dinar kan gitu. Terus dia pakai alatnya, dia cari itu budak, ketemu kan begitu. Yashulu alaihi radduh. Mudah bagi dia untuk mengembalikan budak tersebut. Wa yajuzu tazwijil abiqati, dan boleh menikahkan al-abiqah wal maqsubati wa itakihima. Dan ini istilahnya kepanjangan dari masalah bahwa jual beli barang yang enggak ada tuh, itu jual beli budak yang kabur. Maka itu boleh juga menikahkan budak yang kabur, budak perempuan yang kabur begitu, wal maqsubati, atau budak perempuan yang digosok yang sedang dipakai oleh orang lain, wa itakihima, atau membebaskan keduanya gitu. Jadi kita punya budak, budaknya kabur. Aduh, ada orang yang nawar mau nikahin, udah nikahin aja gak apa-apa. Tapi kan budaknya kabur. Sama masalahnya tuh. Kalau si orang yang mau nikahin ini mampu untuk mengembalikan itu dengan mudah dan dia tahu, maka sah akadnya kan begitu. Wala yajuz, akan tetapi tidak boleh. Al-abik, kalau budak kabur boleh, tapi kalau wala yajuz, tidak boleh, bai'ut tha'ir fil hawa, menjual burung fil hawa, di udara, yang lagi terbang, lil ghorori, karena ghoror, karena ketidakpastian tuh, ghoror tuh spekulatif kalau bahasa kerennya begitu, ya, kalau bahasa kitanya, ketidakpastian, gitu. Walau ba'al hamama tha'iran i'timadan ala audihi laylan, jadi, karena kepastian atau kemungkinan burung yang lagi terbang untuk ditangkap itu kan susah, gitu. Ya kita masang jaring bener, masang perangkap. Cuman yang nanti yang datang tuh bukan burung yang kita beli akhirnya, beda lagi. Tapi kalau budak tuh kan ada beberapa orang yang memang mungkin dia dengan koneksinya, dengan relasinya dia bisa. Ini budaknya cilinya sekian, budaknya begini, dapat dicari gitu. Atau tadi motor, barang dagangannya kan ketahuan si gosip di sana. Tapi kalau burung itu kan terbang, dia nggak tahu kapan baliknya, maka gorornya sangat tinggi gitu ya. Gorornya sangat tinggi, kalau goror yang rendah kan nggak ada masalah. Gorornya sangat tinggi. Walau ba'al hamama, kalau seandainya dia jual hamama. Hamam itu burung apa ya? Hamam itu burung apa sih namanya? Yang kecil-kecil tuh kayak burung gereja namanya, itu tuh hamam tuh, al-hamamah. Kalau dia jual burung, hamam tuh burung, jadi salah satu jenis burung. Walau ba'al hamama ta'iron, yang sedang terbang, i'timadan, berdasarkan ala audhihi laylan, berdasarkan bahwa dia akan balik lagi malam hari. Burung pipit bener, itu namanya hamam. Yang kalau pagi-pagi sering nyanyi itu namanya hamamah. Hamam. Jadi dia jual burung perkutut, burung pipit dia, kemudian dia bilang nggak apa-apa terbang, ntar malam mah dia balik gitu. Dia tahu kandangnya gitu, dia balik ntar malam. I'timadan ala audihi laylan, berdasarkan bahwa dia akan balik lagi nanti, dan itu terjadi berulang-ulang. Emang tiap malam dia bakal balik. Fawajahani, maka dua pendapat, kama fin nahli, sebagaimana dalam masalah nahl. Nahl itu lebah gitu. Asah. Iya kan, nahl lebah. Asahahuma indal imam wa inda imamil haramain, dua pendapat yang paling sahih dari dua pendapat bahwa boleh atau tidaknya menurut Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni, as-siha yaitu sah. Kal abdil mab'uthi fi syughlin, sebagaimana budak yang diutus untuk kebutuhan atau kesibukan tertentu, nanti kan dia bakal balik lagi. Karena i'timadan, berdasarkan bahwa si burung ini bakal balik lagi, lebah juga kan bakal balik lagi. Jadi kemungkinan itu ada, dan kemungkinannya 99,99% gitu. Budak nih saya suruh pergi sono ke Malang gitu. Ada orang yang datang, saat beli budaknya yang sekian, ada nih. Sah jual belinya. Budaknya mana? Ntar lagi kerja. Ini lagi kita balik lagi. Karena budak kan pasti bakal balik lagi. Termasuk juga tar di burung contoh. Artinya untuk menghilangkan goror dalam barang dagangan harus ada kepastian bahwa dia akan balik lagi ke tempat yang semula, sehingga gampang untuk diambil. Karena itulah kemudian maksud dan tujuan jual beli yaitu memanfaatkan barang bisa tercapai. Kan begitu. Wa ashahahu ma indal jumhur, itu kata Imam Al-Haramain. Tapi kalau pendapat yang sah dari dua pendapat antara boleh dan tidak indal jumhur, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama Syafi'i dalam hal ini, al-man'u yaitu terlarang, id la wuthuqa bi'audiha li'adami aqliha. Nah gitu, id la wuthuq, enggak sah nih jual beli. Kenapa? La wuthuqa bi'audiha, enggak ada yang jadi wuthuq. Itu apa? Jaminan. Wuthuq tuh wasiqah. Apa sih wasiqah? Ya kan jaminan tuh kepastian. Biasa gimana gitu. Kalau hari ini lagi kagak biasa gimana? Biasanya kan balik, cuman kalau hari ini lagi enggak biasa tuh gimana? Tidak ada la wuthuq, tidak ada wasiqah, tidak ada jaminan bi'audiha bahwa dia bakal balik lagi, li'adami aqliha, karena enggak ada talinya. Akal itu pengikat. Yang biasa kalau diikat di leher anjing, leher kucing, leher itu namanya akal. Kalau di burung biasa di kakinya. Kan enggak diikat itu burung, itu budak kagak ada iketannya gitu. Wah, budak saya emang enggak ada iket, tapi budak saya itu ada chipnya di dalam. Ya kalau dia macam-macam kebaca tinggal pencet gitu. Kalau ada itu berarti kan hilang tuh namanya wajhul gorornya, enggak ada gitu. Tapi ini kan enggak ada nih, goror masih tetap ada. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia berubah dari kebiasaannya. Wa sahaha An-Nawawi fi An-Nahli as-sihah, dan Imam Nawawi dalam masalah lebah itu mensahihkan pendapat sah, pendapat bahwa jual beli lebah yang kabur itu, yang sedang terbang itu hukumnya sah begitu. Ini kata Imam An-Nawawi. Nah, berkaitan dengan yang kemarin juga sama ya, bahwa jual beli barang yang apa namanya tuh yang enggak pakai izin pemiliknya, betul Imam Nawawi mengatakan bahwa harus disyaratkan pembolehan dari yang punya barang waqtal aqdi, ketika akad gitu. Jadi ketika akad terjadi harus hubungin tuh yang punya gitu untuk sah akad jual belinya gitu. Saya juga enggak tahu nih wajul istidlalnya gimana, karena hadis yang dipakai sebagai dalil, hadis urwah itu kan tidak ada teks yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad membolehkan ketika si Urwah radhiyallahu anhu itu jual beli. Kan begitu. Ketika si Urwah. Tapi betul di Raudhatul Thalibin ini kan Raudhatul Thalibin banget nih, Kifayatul Akhir. Raudhatul Thalibinnya bilang begitu, memang disyaratkan harus ada pembolehan dari yang punya barang ketika akad, kalau kita mau jual barang yang tidak pakai izin atau tidak pakai perwalian gitu. Wa yajuzu, mana lagi, walau ba'ahu nisfa sayfin wa nahwihi muayyanin lam yasih, kalau seandainya dia jual nisfa sayfin, setengah daripada pedang, jadi pedangnya mungkin punya dua ini ya, dua sisi begitu yang digabungin, dia mau jual setengahnya gitu, gimana setengah pedang? Wanahwi, atau sejenis pedang muayyanin, yang sudah dimuayyan, yang sudah ditentukan. Ini pedangnya pedang nomor sekian gitu. Saya mau beli setengahnya aja gitu. Boleh apa enggak? Jadi barangnya sudah ditentukan. Ini bukan bai' salam. Kalau bai' salam itu kan bedanya bai' salam dengan jual beli barang yang bukan punya kita. Bai' salam itu tidak pernah ditentukan barangnya. Yang ada itu cuma spesifikasinya. Sedangkan kalau jual beli barang yang enggak ada atau barang yang bukan punya dia, itu emang sudah ditentukan barangnya gitu. Kayak tadi orang lagi jual apa, orang lagi lewat begitu, mobil ada dimerekin, dijual, dicekrek sama dipoto. Itu kan barangnya tuh sudah spesifik, sudah ditentukan mereknya sekian, warnanya ini, nongkrongnya jalan sekian dan sekian, itu sudah ditentukan. Itu yang jadi masalah tuh yang kita omongin di pertemuan lalu. Tapi kalau biasa alam, orang nggak jual barangnya, tapi spesifikasinya gitu. Jadi barangnya tuh tidak ditentukan, gair mu'ayyan gitu. Kalau barang ini sudah mu'ayyan. Walau ba'ahu nisfa sayfin wa nahwihi, kalau seandainya dia jual barang yang setengah, dia jual jual setengah pedang wa nahwi mu'ayyan, ini yang sudah ditentukan, lam yasih, maka tidak sah jual belinya. Li'anna taslimahu la yasihu illa bikasrih, karena tidak mungkin untuk memberikan itu kecuali harus dipecahkan, harus dirusak gitu. Li'anna taslimahu, karena untuk menyerahkan pedang tadi, gue jual pedang nih setengah doang. Ini kan pedangnya 1,5 meter. Gue jual 75 cm aja dah, lu mau gak? Kenapa enggak sah? Li'anna taslimahu, karena untuk menyerah terimakan pedang yang tadi dijual itu, la yasih, tidak mungkin, tidak bisa, illa bikasrihi, kecuali harus dipecahkan tuh barangnya. Ya kalau dipecahkan udah enggak jadi pedang lagi, itu jadi zibalah kan, rulutnya jadi enggak bermanfaat lagi. Wa fihi naqsin, dan di dalam pedang tersebut jadi ada kekurangan. Wa tadhi'in lil mali, dan itu menghambur-hamburkan harta. Orang barang udah bagus malah dirusakin, itu kan merusak, menghamburkan harta, buang-buang harta, dan kita dilarang untuk itu. Wa huwa manhiyun anhu, dan itu dilarang dalam syariat. Bi khilafi ma law ba'ahu juz'an musya'an, berbeda kalau dia jual juz'an musya'an. Juz'an itu bagian, musya'an bagian yang nempel seperti tanah. Bukan, musya'an itu saya punya saham di PT Angin Ribut. PT Angin Ribut kayak filmnya Dono. Saya punya saham di PT Angin Ribut 50%. Dari 50% itu saya mau jual setengahnya, 25%-nya gitu. Berarti nanti yang jadi yang punya saham jadi 3 orang tuh, pemilik yang 50%, saya yang 50%, kan saya mau bagi 2 tuh, saya jual 25%, jadi 3, 25%. Itu namanya juz'an musya'an. Jadi satu bagian tapi bisa dibelah, musya' itu bisa dibelah. Bagian yang mungkin bisa dipisahkan, bisa dibelah. Fa innahu yasih, jadi barangnya tetap satu, tapi secara kebiasaan, adatnya, dan juga secara syariat, barang ini mungkin dibagi, persentasenya bisa dibagi. Kayak rumah juga sama kan gitu. Ini harga rumahnya 1M, saya mau jual setengahnya gitu. Jadi yang mau beli setengahnya, jadi kita punya kita barang-barang 50-50. Nanti kalau ada yang beli, pokoknya begitulah. Jadi musya itu sesuatu yang mungkin bisa dibagi. Fa innahu yasih, maka hal tersebut sah jual belinya. Yasiru syarikan, dan orang yang beli itu jadi syarik. Jadi syarik itu maksudnya jadi partner dalam saham ini, dia partnernya berdua. Wa kadza hukmu thawbi, begitu juga hukumnya dalam masalah baju. An-nafisi, baju yang an-nafis itu baju mahal, baju berharga. Alladhi yanqusu bil qat'i, yang mana nilai baju tersebut jadi berkurang kalau dipotong. Ada gaun cakep. Ini boleh enggak saya beli sebelah kanannya doang? Sebelah kanannya doang gitu. Enggak boleh lah begitu. Kenapa? Ini barang bagus, barang mahal. Kalau dipotong buat setengahnya doang, ya jadi enggak ada nilainya lagi. Justru bagusnya ini karena dibikin baju gitu. Kalau kita potong maka nilainya berubah. Wa kadza hukmu tsaubi an-nafisi, begitu juga hukum pakaian yang berharga. Alladzi yanqusu bil qad'i, yang mana kalau dipotong tuh jadi berkurang nilainya. Walau kana tsaubu ghalidzan la yanqusu bil qad'i, kalau seandainya bajunya itu ghalidhun, tebal, layan kusu bil qat'i, yang kalau dipotong juga enggak ada masalah, layan kus tidak kurang nilainya. Ya kayak bahan mentah begitu ya, bahannya. Kalau udah jadi baju kan enggak mungkin. Nih saub bisa dijarsikan bahan nih. Bahan yang tebal yang kalau dipotong tidak berkurang nilainya, sahal bai'u, maka jual belinya sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Idla mahzur, karena tidak ada bahaya. Mahzur itu bahaya. Tapi kalau barang udah jadi baju, dipotong kan jadi masalah. Begitu. Jadi, apa namanya, intinya bahwa jual beli barang dagangan, syarat yang keempat, barang dagangannya harus bisa diserah terimakan. Dan serah terimanya itu tidak boleh mengurangi barang dagangnya tersebut. Gitu. Maka itu tidak boleh jual beli barang yang tidak mungkin dipisahkan. Jual beli pedang setengah-setengahnya enggak mungkin. Kalau obat setengah-setengah bisa kan gitu. Kan orang kita sering gitu, dikasih resep, datang ke apotek minta setengahnya doang. Kalau mahal kan gitu. Idla mahzur, karena memang tidak ada bahaya kalau memang bisa itu dipotong. Wallahu alam. Hadza kulluhu fil mani al hissi. Ini semua yang tadi kita omong ini adalah masalah apa namanya serah terima yang sifatnya fisik. Emang barangnya tuh nggak bisa diserah terimakan gitu. Maka jual belinya tadi tuh banyak yang kita sebutin, karena menyerah terimakan, serah terimakan ada yang sifatnya hissi, physically bisa diserah terimakan, ada yang sifatnya syar'i, barangnya nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa dipindahkan, tapi kepemilikannya bisa pindah. Nah, tadi yang kita omongin itu adalah barang dagangan yang memang enggak bisa diserah terimakan secara hissi. Ammal mani asy-syar'i, sedangkan mani itu larangan, bukan larangan tuh. Apa sih namanya? Yang tidak mungkin diserah terimakan secara syar'i gitu ya. Jadi barangnya emang udah enggak mungkin diserah terimakan, tapi kepemilikannya juga enggak bisa nih, kabai'i syai'il marhun. Seperti barang yang kefakabai'i, seperti jual beli barang yang digadaikan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gilang Eka. Jadi barang yang digadaikan, saya punya mobil. Mobil saya gadein. Saya butuh uang 10 juta. 10 juta mah kecil ya kalau gadein mobil saya. Saya butuh uang 100 juta misalnya. Mobil saya gadein. Selama dalam masa gadai, mobil kan memang nggak bisa diserah terimakan, tapi mungkin untuk dijual. Nanti dijualnya tuh secara ini aja, serah terimanya tuh syar'i aja, kepemilikannya pindah. Boleh gak nih barang yang digadain kepemilikannya dipindahkan gitu? Fakabai isyai'il marhuni, seperti jual beli barang yang digadaikan, bighairi izni, di situ arrahin apa almurtahin? Iya, mani itu bisa diartikan penghalang. Jadi penghalang syar'i. Jadi secara syar'i, ya emang barangnya udah nggak bisa diserah terimakan. Tapi secara syar'i juga kepemilikannya nggak bisa dipindahkan begitu. Seperti jual beli barang yang digadaikan, bighairi idzni rahin au murtahin. Betul, yang benar murtahin. Jadi kalau ada yang kitabnya rahin, dicoret. Yang benar murtahin. Rahin itu yang gadain barang, murtahin yang terima barang. Saya punya barang nih, butuh duit, saya taruh mobil saya, dapat duit 100 juta. Saya namanya rohin. Itu teman saya yang nerima mobil, yang ngasih duit 100 juta, ngasih pinjaman, itu namanya murtahin. Nah, barang yang digadaikan selama masa gadai itu dipegang sama murtahin. Semua punya dia tuh, semua hak dia. Saya, walaupun itu barang saya, tapi kepemilikannya gertam, tidak sempurna. Maka saya nggak boleh jual beli barang yang saya gadein. Mobil gue buat lo aja dah, harganya sekian juta. Mana? Lagi digadein. Sama kayak tanah yang suratnya masih digadein. Tuh banyak tuh orang tuh. Atau namanya jual beli tanah, tapi suratnya masih digadein di bank. Itu nah, jadi nggak boleh. Seperti jual beli barang yang digadaikan tanpa izin murtahin. Dan murtahin tuh kalau bahasa kerennya apa? Bahasa sekarangnya tuh kreditur ya kan, kreditur. إذ كان المرهون مقبودا إذا كان المرهون مقبودا kalau memang barang dagangan tersebut makbud memang dipegang oleh si murtahin tersebut li'annahu mamnu'un min taslimihi syar'an karena dia memang terhalang enggak bisa diserah terimakan syar'an secara syar'i gitu artinya kepemilikannya juga enggak bisa dipindahkan penadah gadai kurang keren tuh penadah gadai id lau jaza dzalika kalau kita bolehin jual beli barang yang digadaikan la batalat faidatur ruhni maka batal itu faidah fungsi daripada gadai. Gadai itu kan fungsinya ini barang jadi wasiqah, jadi jaminan. Kalau nanti si debitur enggak bisa melunasi utang, barang ini jadi jaminan kita bisa jual, kan begitu, untuk melunasi utangnya. Kalau barang ini kemudian dijual, loh, fungsi rohan kan gadai jadi enggak jadi apa? Orang gadai itu fungsinya untuk itu kan gitu, untuk sebagai jaminan. Kalau kemudian dijual, nah, itu banyak tuh terjadi. Maka itu apa namanya tidak boleh menjual barang yang digadaikan selama masa gadai. Tapi dimanfaatkan boleh, dimanfaatkan oleh murtahin tentunya, ya kan, dengan catatan biaya-biaya yang ada itu ditanggung oleh murtahin. Al-ghurmu bil gunmi. Ya, jadi saya murtahin, saya diserahin mobil. Ustaz, ini mobil saya gadaiin lah. Men saya minjem duit 100 juta, saya kasih 100 juta. Ngomongnya enak ya 100 juta ya. Siapa tahu kita bisa punya duit yang kalau ngomong 100 juta itu jadi kagak malu. 100 juta, kita punya tuh 100 juta buat lah mobilnya. Nah, mobilnya kan saya jadi penadah gadai, jadi orang yang minjemin barang gadai itu ada sama saya. Ini hak saya nih barang gadai. Nanti kalau dia nggak bisa bayar utang, mobilnya itu bisa kita jual. Nah, saya boleh memanfaatkan mobil ini, kita manfaatin buat kita pakai. Bahkan beberapa ulama membolehkan kalau barang ini kita sewain. Yang penting maklum waktunya ditentukan dan biaya operasional tidak ditanggung oleh yang punya, tapi oleh kita yang ambil manfaatnya, gitu. Karena dulu kan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis kan Nabi Muhammad mengatakan orang dulu menggadaikan kambing, silahkan. Kalau diambil susunya boleh, boleh silahkan. Yang penting biaya makannya ditanggung kan gitu oleh yang ambil manfaat tersebut, bukan kepada pemilik. Karena pemilik itu lagi susah tuh, udah susah disuruh nanggung lagi barang. Gitu. Makanya biaya administrasi di pegadaian itu kan jadi banyak masalah oleh kebanyakan ulama. Walaupun DSN sih sah-sah saja bilangnya gitu. Walaupun DSN sah-sah saja karena pegadaian syariat memang sama sekali tidak memakai barang tersebut ya. Tidak menggunakan barang tersebut, dia memang sebagai jaminan aja. Wallahu alam. Wa amma syartul khamis, sedangkan syarat yang kelima, wa huwa qaunul mabi'i ma'luman, yaitu barang dagangannya jelas, maklum, diketahui. Fala budda minhu, dan itu harus. Li'annahu alaihi salatu wassalama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari, itu melarang jual beli gharar, barang yang tidak jelas. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Na'am. La yushtaratul ilmi bihi min kulli wajhin, tidak disyaratkan al ilmu, ketahuan atau jelasnya itu fi min kulli wajhin, jelas dalam segala sisinya enggak disyaratkan. Bal yushtaratul ilmu, akan tetapi disyaratkan kejelasan itu bi ainihi, jenis barangnya, wa qadrihi, dan juga ukurannya, batasannya, wa sifatihi, dan bentuknya, begitu. Jadi jenisnya apa, mobil, motor, sepeda, qadrihi, qadr itu ukurannya, berapa cc, mereknya apa, wasifatihi, dan bentuknya kayak gimana rupanya, gitu. Itu disyaratkan tiga, walaupun nanti tiga-tiga ini akan dijelaskan. Ammal aina, sedangkan jenisnya, fama'nahu ayyakul, makna harus diketahui ainnya, atau jenisnya, barangnya harus diketahui, ayyakula, seperti si pembeli penjual mengatakan bi'tuka hadza wa nahwahu, aku jual barang ini dan sejenisnya. Bikhilafi ma law qala bi'tuka 'abdan min 'abidi, berbeda dengan perkataan dia bi'tuka 'abdan min 'abidi, saya jual budak saya di antara budak-budak yang lain. Itu kan budak saya tuh budak yang mana? Jadi ain tuh harus jelas tuh. Harus ditentukan barangnya tuh yang mana. Ente punya mobil 5, mau jual mobil yang mana? Gua jual mobil gua buat lu dah gitu. Ya udah gua beli. Ya cuman kan enggak jelas tuh mobil yang dia punya 5 gitu. Tapi kalau dia cuman punya satu-satu kan jadi maklum tuh, jadi jelas gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan ainnya. Memang barangnya tuh, jenis barangnya harus disebutin, harus jelas. Berbeda dengan perkataan orang, saya jual ini budak min abidi, daripada budak-budakku yang banyak kan tuh. Wa ausyatan min hadzal ghanam, atau satu ekor kambing dari ghanam, dari kambing ini banyak satu syahnya, enggak jelas. Fahuwa batil, maka itu batal. Karena dia tidak menentukan barangnya, budaknya banyak, kambingnya banyak, dia cuma bilang gua jual kambing gua tuh. Kambing yang mana nih, harus dijelasin dulu. Jadi jangan kecuali kalau kambingnya ada nomornya, gue jual kambing gue nomor 5, nah itu kan jelas. Nah, dan ada nomornya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau gue jual kambing gue atuh buat atuh yang mana gitu, maka harus maklum, harus jelas. Fahuwa batil, jual belinya batal. Li'annahu ghairu mu'ayyanin, karena barangnya tidak ditentukan, tidak ada bentuknya, enggak ditentuin. Yang wahuwa ghararun, dan itu gharar. Wa khadha law qala, begitu juga kalau seandainya dia mengatakan bi'tuka hadzal qati' illa wahidatan, saya jual nih al-qati'. Al-qati' itu rombongan hewan ternak. Nah, kalau lihat kambing lagi diangon sama tukang itu kan ngumpul kambing. Itu namanya al-qati'. Al-qati' itu rombongan hewan ternak. Rombongan kambing disebut al-qati', rombongan sapi juga namanya al-qati'. Bi'tuka hadzal qati' illa wahidan, saya jual nih rombongan ini kecuali satu aja. Layak sih, maka jual belinya enggak sah gitu. Wasawa untasawatil qimatu fil abidi wal ghanami amla. Dan itu tidak ada masalah, maksudnya tidak peduli apakah nilainya sama. Artinya nilainya tuh apa namanya? Tasawatil qimah fil abidi wal ghanami amla. Apakah nilainya sama dalam masalah tapi maksudnya nilainya jelas, Ustaz. Dia bilangnya 3 juta. Emang kan kambing segitu. Ya emang kambing 3 juta, cuman kambing yang mana yang mau dijual gitu. Dia juga bilangnya 100 dinar, Ustaz. 100 dinar kan emang harga kebanyakan budak. Iya. Walaupun harganya sama, artinya sesuai dengan pasar, fil abidi dalam masalah apa namanya? Budak wal ghanami, atau juga kambing amla, atau tidak sama harga. Jadi intinya harus jelas barangnya. Jadi yang namanya ma'lum itu 3. Ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Barangnya jelas, jenisnya, wa qadruhu dan ukurannya. Wa ammal qadru, sedangkan kadarnya. InsyaAllah besok nih hari Kamis kita akan lanjutkan tentang syarat ma'lum. Jadi ada 3 syarat ma'lum tuh. Ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Apa yang dimaksud dengan qadruhu, apa yang dimaksud dengan sifatuhu, insyaallah di pertemuan akan datang kita bahas, karena udah jam 6 gitu ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan sebagaimana biasa saya mohon untuk dikoreksi bagi para teman-teman sajana muslim, mobil khusus guru-guru kami, para asati, tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon koreksi. Bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.